Oka. Kemudian dia bertanya lagi, Qala summaman, siapa lagi? Ummuka. Bertanya lagi, Qala summaman, ummuka. Hingga tiga kali, Qala summaman, abuka, baru ayahmu. Subhanallah, wanita disebutkan tiga kali berturut-turut tanpa jeda, kemudian baru ayah. Inilah topik yang akan kita bahas tentang kemuliaan seorang ibu. Pemirsa yang berbahagia, seorang ibu memiliki tiga kepayahan. Ketika dia sedang hamil, ketika dia sedang melahirkan, dan ketika ia sedang menyusui. Tiga kepayahan inilah yang membuat derajat seorang ibu tiga kali wajib dicintai dan tiga kali wajib disayangi daripada seorang ayah. Pemirsa yang berbahagia, kebanggaan Allah terhadap seorang ibu Allah abadikan dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Ahqaf di ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wad'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 40 sana. Qala Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Maka kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya yang telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapihinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa kepada Rabbnya, Rabbi auzi'ni. Ya Allah, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat engkau dan nikmat dari kedua orang tuaku. Subhanallah. Pemirsa, saya akan mengajak pemirsa untuk menyaksikan sebuah tayangan yang menggambarkan kehebatan seorang ibu dalam hidupnya. Di dalamnya ada Siti Hajar, ada Siti Maryam, dan juga ibunda Nabi Musa alaihissalam. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali di acara Cahaya Ilahi bersama saya Riza Muhammad. Derita kita adalah deritanya. Sakitnya kita adalah sakitnya. Tak seekor nyamuk pun bisa menyentuh kita, kecuali dia yang paling tidak suka. Dan tak sedikit pun luka yang bisa melukai kita, kecuali dia yang paling tidak bisa menerima. Siapakah dia? Adalah ibu kita. Pemirsa yang berbahagia, berapa banyak seorang anak yang terkadang lupa kalau ternyata ada sosok wanita yang cintanya penuh dengan ketulusan dan luar biasa kepada kita. Pemirsa, ada banyak kisah yang mengajarkan kita kalau ternyata doa ibu memiliki kehebatan yang luar biasa. Seorang pria bernama Muhammad di Kabupaten Probolinggo pernah divonis menghidap atau memiliki penyakit kanker otak yang tidak bisa disembuhkan sedikit pun. Bahkan vonis dokter mengatakan umurnya hanya tinggal 5 bulan. Dan apa yang terjadi pemirsa? Segala pengobatan sudah ia lakukan tanpa memberikan hasil yang maksimal. Di antara keputusasaan dan ketawakalan kepada Allah, ia sholat tahajud. Lalu ia mendatangi ibunya. Ia peluk ibunya, ia nangis kepada ibunya. Lalu ia sentuh ubun-ubunnya. Dan ia minta agar ibunya menyentuh ubun-ubun anaknya dan doakan, ibu, doakan agar aku bisa lepas dari penyakit kanker otak ini. Dan demi Allah, ketika disentuh ubun-ubunnya dan ibunya rela mengucapkan doa kepadanya, maka demi Allah, ia mendatangi dokter. Dan ternyata subhanallah, dokter mengatakan penyakit kanker otaknya sembuh total. Subhanallah. Pemirsa, ini menggambarkan bahwasanya bagaimana sebuah kisah kehebatan doa ibu dengan ridhonya bisa menyembuhkan penyakit yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi saya masih memiliki sebuah banyak kisah tentang bagaimana doa ibu memberikan keselamatan dalam kehidupan anaknya. Tetap di Cahaya Ilahi. Pemirsa, kembali bersama saya Riza Muhammad dalam acara Cahaya Ilahi, dan kita masih berbicara tentang kemuliaan seorang ibu. Al-Quran senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana seorang anak agar menjadikan ibunya sebuah aset untuk mencapai sukses dunia akhirat. Maka yang pertama, jangan sekali-kali berkata ah kepada ibu kita. Ketika seseorang bersuara di atas suara ibunya, sekali lagi, ketika seseorang bersuara di atas suara ibunya, berarti orang itu adalah durhaka kepada ibunya. Yang pertama. Yang kedua, cintai ibu kita, sayangi ibu kita dengan sepenuh jiwa kita. Jikalau kita ingin sukses, jikalau kita ingin meraih apa yang kita inginkan, maka bahagiakanlah ibu kita dengan maksimal atau kemampuan yang kita miliki. Dan yang ketiga, pemirsa, jangan terlambat untuk memberikan kebahagiaan. Ketika engkau terlambat memberikan kebahagiaan kepada ibumu, maka kau akan mengalami sesal yang tidak akan pernah termaafkan seumur hidupmu. Baik pemirsa, seperti biasa, selain melalui Twitter, email, saya juga menerima SMS, pertanyaan dari Bapak Jaya di Jakarta. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya adalah seorang suami yang sampai saat ini belum dikarunia anak. Saya memiliki sebuah istri yang ternyata ibu saya tidak suka dengan istri saya. Dan ia menganjurkan agar saya menceraikan istri saya. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah harus menuruti ibu saya untuk menceraikan istri saya? Atau saya tidak menghiraukan omongan ibu saya dan tetap dengan istri saya? Subhanallah. Ini merupakan sikap yang terkadang membuat kita bingung dalam memutuskannya. Tapi ingat, kata Nabi, laki-laki yang sudah menikah, maka lebih mengutamakan ibunya daripada istrinya. Dan istri yang sudah menikah, lebih mengutamakan suaminya daripada ibunya. Kalau ternyata istri kita tidak taat dan tidak baik, maka keputusan ibu adalah lebih utama. Namun ternyata kalau istri kita adalah seorang yang soleh, namun ada tuntutan cerai dari ibu kita, maka sebaiknya ini dibicarakan, sebab hal itu tidak masuk dalam sebuah syariat. Perintah ibu bisa dituruti selama tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya. Sebab apa? Ketentuan Allah dan Rasulnya lebih diutamakan. Tidak mungkin menceraikan wanita yang soleha gara-gara sesuatu yang tidak jelas hukumnya, walaupun statement itu keluar dari ibu kita sendiri. Baik, pemirsa, di balik sukses anak selalu ada peran wanita. Salah satunya adalah ibunya yang memiliki kontribusi yang membuat ukiran kepada anaknya. Berikut kita akan menyaksikan spesial tayangan tentang perjalanan Imam Syafi'i yang hebat dan luar biasa karena peranan ibu dalam kehidupannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali bersama saya Riza Muhammad dalam acara Cahaya Ilahi. Sebuah kata bijak, al-ummu al-madrasatun ula. Ibu adalah sekolah pertama yang menentukan bagaimana kelak anak-anaknya akan diukir. Ketika seorang ibu mengukir di atas batu, maka insya Allah akan menjadikan anak itu hebat dan yang sampai terlambat mengukir di atas air. Nah pemirsa, perjalanan Imam Syafi'i yang besar sebagai ahli dan imam mazhab yang memberikan kontribusi terhadap Islam tidak lepas dari kehebatan seorang ibu yang mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Bagaimana ceritanya? Ini dia selengkapnya. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Cahaya Ilahi. Dengan tiga kata, kita akan selalu membayangkan kebahagiaan yang luar biasa. Umi, ibu. Pemirsa tahu ya kak, kalau ibu adalah sumber kasih sayang. Jangan pernah dilupakan, ketika seorang wanita hamil, kemudian ia mengandung anaknya, maka yang ada tekad dalam dirinya cuma satu. Aku rela mati asal anakku selamat. Pemirsa, seorang ibu adalah sumber kasih sayang yang terkadang rela mempertahankan nyawanya untuk kelahiran anak yang dia cintai. Baik, kita akan berdoa kepada Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mencintai ibu kita dengan sepenuh hati kita dan kekuatan hati kita. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai dalam hidup ini kecuali ibuku. Ya Allah, ya Rabb, izinkan aku pulang ke rumahku, melihat ibuku, dan berbuat baik kepadanya. Ya Rabb, kedua tangan ini belum ada kesempatan untuk bisa membahagiakan ibu kami. Ya Allah, ya Rabbi, Zat yang Maha memiliki kehidupan, hanya kepada Engkau kami meminta, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rabbi, izinkan dalam waktu yang singkat ini kami membahagiakan ibu kami. Izinkan dengan segenap kemampuan yang kami miliki, kami berbuat untuk ibu kami. Ya Allah, ya Rabb, berapa banyak amal yang kami kumpulkan tidak akan pernah bisa menjawab dan membalas kebaikan ibu kami. Ya Ilahi Rabbi, di dalam doa pagi yang indah ini, izinkan tanganku untuk berbakti kepada ibuku. Izinkan lisanku untuk senantiasa tidak mendurhakainya. Izinkan kemampuanku untuk senantiasa membuatnya bahagia. Ya Allah, ya Rabb, di sisa waktu umurnya, izinkan kami berbuat baik kepadanya dengan kekuatan yang kami miliki. Ya Allah, ya Rabb, sebelum ajal menjemputnya, izinkan aku berbakti kepadanya. Izinkan aku memberikan sesuatu kepadanya. Dan izinkan kami untuk senantiasa menjadikannya sebagai amal bentuk agar kami bisa mencapai kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perjuangan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih ibu atas segala cinta, kekuatan, dan ketulusan yang dihadirkan kepada kami. Walaupun jujur, kami selaku anak belum maksimal dan belum bisa memberikan yang terbaik kepada ibu kami. Dan kami akan selalu mendoakan semoga surga dan kebahagiaan senantiasa dilimpahkan pada ibu-ibu kita.